Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor kuat yang membuat para penyidik kepolisian yang diperbantukan menjadi penyidik KPK mampu bekerja baik serta optimal hingga bisa membuat KPK memperoleh apresiasi positif dari masyarakat adalah besarnya penghasilan yang diperoleh selama bekerja di KPK. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seandainya penghasilan aparat penegak hukum disamakan dengan pendapatan para penyidiknya yang diperbantukan ke KPK, apakah ini menjamin prestasinya akan sama? Iya, sudah pasti itu. Kenapa? Kalau udah gaji 40 juta terus dia macam-macam, gantung aja di Monas itu. Kayak anak surfing room kan? Iya, udah jelas bisa sekarang mau minta apa gaji cuma 4 juta, paling 5 juta kayak gitu jadi penyidik. Yang disidik hambalang 1 triliun. Kan pasti tergoda juga. Apalagi kontrol publik selama ini kan sangat sulit gitu. Lantas jika itu memang telah tercapai, apakah peran KPK bisa dioptimalkan sesuai kitohnya untuk melakukan pembinaan? Oh iya, pembinaan. Pembinaan, pembersihan, apa itu capacity building ya. Pembangunan kapasitas dari lembaga-lembaga penegak hukum yang lain yang bisa mereka mereka perkuat gitu, itu akan lebih efektif. Saya kasih contoh nih, polisi itu punya kewenangan penyidikan, punya kewenangan pro justisia untuk menangani korupsi sampai di tingkat polsek. Nah, saya membayangkan kalau KPK bisa mendorong polisi memperkuat kapasitas untuk membersihkan diri sendiri seperti itu, dan kemudian membersihkan masyarakat di sekelilingnya, di tingkat Kapolres misalnya, di nangani bupati-bupati gitu. Itu betapa efektifnya pembersihan seluruh Indonesia ini gitu. Itu satu. Yang kedua, ini menurut saya ini perdebatan polisi KPK segala macam ini nggak fruitful, ini nggak berfaedah. Kenapa tidak berfaedah? Hanya satu dimensi polisi yang disorot publik, yaitu dimensi penegakan hukum. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.